Mari timbang aku ya. Satu teman cinta tak terpisahkan buat anda semuanya. Kita gang lagi bareng-bareng Sera. Kang Dani kok akan niki penggemar. Tegan menyulayan sehidup semati namung ono ning lati. Pantes apa enggak mas? Rasa sayangmu sudah berhenti. Tak menghiraukan aku lagi. Aku anis katulane aku tegan menyulayan. Tresno iki tutup mong tolaran kabeh mau amarga kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan. Pastikan tubuh kita aku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Tegane nyulayani. Oh redak gemeter kan harus gemeter. Amung ono ning lati rasa sayangmu sudah pergi. Tak menghiraukan aku lagi. Aduh anis kandulane ati tegane nyulayani. Allah paring kesempatan.